إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عملنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين جماعة جمعة رحمكم الله dengan karunia Allah Subhanahu wa taala kita bisa melaksanakan sebagian kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tetap melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Hadirin jamaah jemaah rahimakumullah. Di dalam hadis sahih Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Inna Allah la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu min qulubil ibad walakin yaqbidul ilma biqadril ulama hatta idza lam yubqi 'aliman ittakhadhan nasu ru'usan juhalan fasu'ilu fa'aftau bighairi 'ilmin fadallu wa adallu. Sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu intiza'an secara langsung yang tazi'uhu min qulubil ibad. Allah tidak mencabut ilmu langsung diambil dari dada-dada manusia. Walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mencabut ilmu di tengah manusia ini dengan mewafatkan para ulama. Hatta idza lam yubqi 'aliman, sehingga bila Allah Subhanahu wa taala tidak menyisakan satu orang alim pun, maka ittakhadhan nasu ru'usan juhalan, maka manusia menjadikan para pemimpin mereka orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh. Fasu'ilu, kemudian para pemimpin, para tokoh mereka yang bodoh itu ditanya, fa'atau bighairi ilmin, kemudian mereka memberikan fatwa bighairi ilmin tanpa dasar ilmu, fadallu, sehingga mereka sesat, wa'adallu, dan mereka menyesatkan yang lain. Hadis ini menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mencabut ilmu bukan dengan diangkatnya kertas-kertas lembaran-lembaran yang ada, akan tetapi mencabut ilmu yang ada di tengah manusia dengan mewafatkan orang-orang yang berilmu, orang-orang para ulama. Sehingga ketika para ulama, orang-orang yang merupakan para pewaris para nabi, dicabut, diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak tersisa di tengah manusia orang-orang yang berilmu. Sehingga manusia mereka membutuhkan dalam kehidupan mereka, kehidupan beragama mereka, kepada agama mereka, kepada orang-orang yang memberikan penjelasan tentang urusan agama mereka, maka mereka pun menjadikan orang-orang yang tidak memiliki ilmu sebagai rujukan, kemudian mereka bertanya kepadanya, kemudian orang-orang tersebut memfatwakan tanpa dasar ilmu, sehingga mereka sesat karena berfatwa tanpa dasar ilmu dan menyesatkan yang lain, orang-orang yang mengikuti mereka. Jadi hadis ini menjelaskan tentang apa? Tentang apa yang akan terjadi, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan melenyapkan ilmu dengan mewafatkannya para ulama. Dan ketika tidak adanya para ulama, orang-orang yang dirujuk tentang keilmuan dalam urusan din ini, maka yang akan terjadi adalah kesesatan dan penyesatan yang terjadi tengah umat manusia. Ibnu Hajar ketika menjelaskan dalam hadis ini, beliau mengatakan wafi hadis Abi Umamah minal faidati zaidati anna baqa'al kutubi ba'da raf'il ilmi bimautil ulama la yugni man laysa bi'alimin syai'an. Bahwa keberadaan kitab-kitab yang ada setelah dicabutnya ilmu dengan diwafatkannya para ulama, maka kitab tersebut tidak berfaedah sedikit pun kepada orang yang tidak alim. Artinya keberadaan lembaran-lembaran, keberadaan Al-Qur'an, hadis, kitab-kitab yang ada tidak bermanfaat bagi orang yang tidak mengetahui. Artinya apa? Bahwa itu dorongan dari kita untuk mempelajari ilmu sebelum Allah Subhanahu wa taala mewafatkan para ulama. Artinya bahwa ilmu itu harus dicari dari orang yang memiliki ilmu. Artinya apa? Orang harus mencari pembimbing dalam mencari ilmu agama. Buktinya tadi apa? Keberadaan lembaran-lembaran tidak berfaedah sedikit pun bagi manusia, bagi orang yang tidak mengetahui. Makanya dalam lanjutan hadis tadi, seorang Arabi, seorang Arabadu bertanya kepada Rasulullah. Karena tadi Rasul menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mencabut ilmu dengan diwafatkannya para ulama sehingga orang tidak memiliki rujukan. Kemudian orang Arab baru bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam lanjutan hadis tersebut, "Wahai Rasulullah, bagaimana ilmu diangkat sedangkan di tengah-tengah kami ada mushaf-mushaf? Ada mushaf banyak. Kami mempelajarinya, kami mengajarkannya kepada anak istri kami, kepada para pembantu kami. Jadi bagaimana ilmu bisa diangkat sedangkan kami, di tengah kami ada mushaf, mushaf Al-Quran, kami mempelajarinya, kami mengajarkannya kepada anak istri kami dan kepada para pembantu kami." Maka Rasulullah SAW mengangkat kepalanya dalam keadaan marah. Kemudian Rasul mengatakan, ini orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, di tengah mereka ada mushaf-mushaf kitab mereka. Tapi mereka tidak memegang sedikit pun dari ajaran para nabi mereka. Artinya apa? Bahwa keberadaan lembaran-lembaran, kalau tidak ada orang yang membimbingnya, tidak bermanfaat sedikit pun. Ini dorongan bagi kita untuk apa? Untuk belajar ilmu kepada orang yang kita bisa menimba ilmu kepadanya. Sehingga tadi ketika tidak ada orang yang memiliki ilmu, akhirnya manusia menjadikan orang-orang jahil sebagai rujukan, sehingga mereka menyesat karena berfatwa tanpa dasar dalil, berbicara tanpa dasar dalil, kemudian mereka menyesatkan yang lainnya, sehingga yang terjadi adalah apa? Kesesatan. Sedangkan berbicara dalam dinullah tanpa dasar ilmu merupakan sesuatu yang haram dan diancam dengan api neraka. Rasulullah SAW dalam hadis dari Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah yang disahihkan oleh Al-Hakim dari hadis Buraidah radhiyallahu taala anhu, Rasul mengatakan al-qudatu salasatun. Wahidun fil jannah wasnani fil nar. Rajulun arafal haqqa faqada bihi fahuwa fil jannah, wa rajulun arafal haqqa wa lam yaqdi bihi wa jara fil hukmi fahuwa fil nar, wa rajulun lam ya'rifil haqqa faqada lin nasi ala jahlin fahuwa fil nar. Orang yang memutuskan itu ada tiga satu di surga dan satu kedua masuk neraka. Yang pertama, orang yang mengetahui kebenaran, terus dia memutuskan berdasarkan kebenaran tersebut, maka dia masuk surga. Yang kedua, orang yang mengetahui kebenaran, tapi tidak memutuskan berdasarkan kebenaran, dan dia menyimpang darinya, maka dia masuk neraka. Dan yang ketiga, orang yang tidak mengetahui kebenaran, terus memutuskan di antara manusia dengan dasar kebodohan, maka dia masuk neraka. Di sini, yang ketiga, orang yang tidak mengetahui kebenaran, tidak tahu dalil, tidak tahu sumber yang jelas dalam permasalahan din ini, terus berbicara dalam dinullah, apa kata Rasulullah, bahwa final. Ini apa artinya? Bahwa dalam dinullah ini kita tidak boleh berbicara atas dasar kejahilan, atas dasar kebodohan. Kenapa? Kebodohan yang dilontarkan akan dipikul oleh diri orang yang melontarkan tersebut, dan juga akan menyesatkan yang lain, yang mana dosa orang yang menyesatkan orang tersebut akan mendapatkan seperti dosa orang-orang yang mengikutinya sampai hari kiamat. Dalam hadis sahih Muslim, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mislu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'an, wa man da'a ila dhalalatin kana 'alaihi minal wizri mislu kana alaihi minal ismi mislu asami man tabi'ahu la yanqusu dzalika min asamihim syai'an." Barang siapa mengajak kepada petunjuk, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala orang-orang yang mengikutinya sampai hari kiamat, tanpa mengurangi sedikit pun dari pahala mereka. Dan barang siapa mengajak kepada kesesatan, maka dia mendapatkan dosa seperti dosa-dosa orang-orang yang mengikutinya sampai hari kiamat, tanpa mengurangi sedikit pun dari dosa orang yang mengikutinya. Ini merupakan apa? Merupakan zajrun syadid, penjeraan yang besar dari Rasulullah SAW bagi orang yang mengajak kepada kesesatan. Orang yang mengajarkan kesesatan, yang menyampaikan dalam dinullah tanpa dasar ilmu. Makanya Imam Al-Bukhari dalam kitab Al-I'tisam fil kitab wa sunnah membuat bab man da'a ila bab isman da'a ila dhalalatin aw sanna sunnatan sayyi'atan. Bab dosa orang yang mengajak kepada kesesatan dan atau orang yang memberikan contoh yang buruk berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa awzaril ladzina yudillunahum bighairi ilm. Jadi sini Rasulullah SAW mengancam orang yang mengajak kepada kesesatan, yang menyampaikan kepada umat tanpa dasar ilmu, dengan apa? Dengan memikul dosa seperti dosa orang-orang yang disesatkan sampai hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat An-Nahl ayat 25, liyahmilu awzarahum kamilatan yaumal qiyamah wa min awzaril ladzina yudillunahum bighairi ilmin ala sa'a ma yazirun, supaya mereka memikul dari dosa-dosa mereka sendiri secara sempurna, dan dari dosa orang-orang yang mereka sesatkan tanpa dasar ilmu. Di sini Allah Subhanahu wa taala menetapkan bahwa orang yang menyesatkan orang lain, yang mengajak kepada kesesatan, dia memikul dosa dia sendiri secara sempurna dan seperti dosa orang-orang yang mereka sesatkan tanpa dasar ilmu. Di sini apa? Yudillunahum bighairi ilmin. Yang mereka sesatkan bighairi ilmin, tanpa dasar ilmu, ala jahlin. Mereka menyesatkannya di atas kejahilan. Bighairi ilmin di sini bisa menjadi hal bagi pelaku. Jadi pelaku menyesatkan di atas kejahilan. Jadi pelakunya sendiri adalah orang jahil, atau orang yang disesatkannya adalah orang jahil. Jadi bighairi ilmin di sini bisa menjadi hal bagi orang yang menyesatkan, yang mana orang yang menyesatkan adalah orang yang jahil, tidak tahu ilmu, dia menyesatkan orang yang lain. Itu sesuai dengan sabda Rasulullah tadi, apa? Ittakhadhan nasu ru'usan juhalan. Manusia menjadikan tokoh-tokoh yang bodoh sebagai rujukan. Atau menjadi hal bagi orang yang mengikuti. Jadi orang-orang yang mengikuti, mereka disesatkan di atas kebodohan mereka, atas kejahilan mereka. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan wala yahmilunna asqalahum wa asqalan ma'a asqalihim. Dan mereka memikul dosa-dosa mereka dan dosa-dosa orang yang mereka sesatkan bersama dosa-dosa mereka, orang-orang yang mereka sesatkan. Dua ayat ini adalah menjelaskan bahwa orang yang menyesatkan orang lain, yang berbicara dalam dinullah tanpa dasar ilmu, menyesatkan orang lain dan dia mendapatkan dosa seperti dosa orang-orang yang mereka sesatkan tanpa dasar ilmu. Mujahid mengatakan bahwa orang yang dipikul dosa tersebut, dosa dia sendiri adalah sempurna, tidak diringankan. Jadi orang tadi, para tokoh, dia memikul dosa seperti dosa orang yang mengikutinya. Begitu juga orang yang disesatkan, dosa dia juga sempurna, tidak dikurangi sedikit pun. Ini merupakan apa? Penjeraan dari Allah Subhanahu wa taala bagi kita semuanya, bagi kaum muslimin, agar apa? Agar kita berbicara dalam dinullah, tidak agar berbicara dalam dinullah di atas dasar ilmu. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun innas sama' wal basara wal qu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula. Jangan kamu mengikuti apa yang tidak kamu tahu ilmunya. Innas sama', sesungguhnya pendengaran, wal basara, penglihatan, wal qu'ada, hati, kullu ulaika kana 'anhu mas'ula. Semua itu akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini penjeraan bagi orang yang jahil sebagai orang yang diancam Allah Subhanahu wa taala, kalau dia beragama di atas kejahilan, maka dia adalah orang yang sesat. Dan orang yang menyesatkan orang lain juga, dia diancam dengan apa? Dengan memikul seperti dosa orang-orang yang dia sesatkan. Makanya apa? Dorongan bagi kita untuk mencari ilmu, supaya kita apa? Lepas daripada kesesatan dan daripada penyesatan yang dilakukan oleh orang-orang yang sesat. Kalau orang kalau tidak membentengi dengan ilmu, dia akan mudah apa? Akan mudah terjerumus dalam kesesatan. Makanya dalam Al-Quran kita bisa menemukan banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan tentang celaan dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang ikut-ikutan kepada leluhur, kepada para tokoh, kepada para pemimpin. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala ketika menjelaskan tentang penghuni neraka yang mengatakan rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa adalluna sabila. Ya Tuhan kami, dahulu kami mentaati para sadatana wa kubara'ana, para pemimpin dan para tokoh kami, sehingga mereka menyesatkan kami dari jalan yang lurus. Imam Asy-Syaukani mengatakan as-sadah wal kubara hum ar-ru'asa wal qada. Yang dimaksud dengan sadah dan kubara dalam surat tersebut, dan surat Ahzab tersebut, ar-ru'asa, para pemimpin, wal qada, para komandan, para panglima, alladzina yamtasiluna amrahum fid dunyahum. Alladzina yamtasiluna amrahum fid dunya wa yaqtaduna bihim. Yang mana si bawahan ini, para pengikut ini, melaksanakan perintah para pemimpin dan para komandan mereka di dunia ini, wa yaqtaduna bihim, dan mencontoh kepada mereka. Wa fi hadza, kata Imam Asy-Syaukani, zajrun anit taqlid syadid, terdapat penjeraan yang besar dari taklid. Kam fil kitabil aziz minat tanbihi ala hadza. Berapa banyak dalam Al-Kitabul Aziz perhatian terhadap taklid, maksudnya celaan terhadap taklid, wa tahdzir minhu, wa tahdzir minhu, wa tanbir anhu, penhati-hatian darinya dan tanbir darinya. Walakin, kata Imam Asy-Syaukani, walakin liman yafhamu makna kalamillah, wa yaqtadi bihi wa yunsibu min nafsihi. Akan tapi penghati-hatian Allah, peringatan Allah tersebut hanyalah manfaat bagi orang yang memahami makna firman Allah, dia mengikutinya dan objektif, jujur terhadap dirinya sendiri. La liman huwa min jinsil an'am, tidak bermanfaat bagi orang yang sejenis binatang-binatang ternak. Fisu'i al-fahmi wa mazidil baladati wa syiddati ta'assub. Dalam apa? Seperti binatang ternak, dalam fisu'i al-fahmi, dalam keburukan pemahaman, wa mazidil baladati dan kedunguan, wa syiddati ta'assubi dan sangat fanatik gitu kan, dengan tuannya. Ini merupakan apa? Merupakan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita, kepada kita umat Islam, agar apa? Kita selalu berjalan di atas dasar ilmu. Dalam din ini kita harus berjalan di atas dasar ilmu. Orang yang menyesatkan kita tidak akan memikul dosa kita. Dia akan memikul dosanya sendiri, juga mendapatkan seperti dosa orang yang dia sesatkan. Kalau ada orang di antara kita, di antara kaum muslimin tersesatkan, dia sendiri memikul dosa dia sendiri. Makanya apa? Makanya sebelum datang hari kiamat, maka kita harus apa? Harus hati-hati dari sikap apa? Sikap-sikap yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat Al-Qur'an. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an sebagai nur, sebagai cahaya. Dan Islam adalah cahaya. Hidayah adalah cahaya. Ilmu adalah cahaya. Orang yang memiliki ilmu, dia memiliki lentera. Sebagaimana orang punya cahaya, ketika berjalan dalam kegelapan, dia punya cahaya, maka dia bisa berjalan. Begitu juga orang punya ilmu, ketika berjalan menuju tujuannya itu, menuju Allah Subhanahu wa taala, dia tahu jalan yang akan dia tempuh. Tapi kejahilan adalah kegelapan. Orang yang jahil tidak tahu tujuan dan tidak tahu jalan. Maka kalau tidak tahu jalan, tidak tahu tujuan, ada banyak hal-hal yang menyesatkan dia. Sedangkan Al-Qur'an ada di hadapan kita. Hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada di hadapan kita. Sehingga kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, seandainya kita terjatuh ke dalam penyimpangan-penyimpangan terhadap kesesatan-kesesatan, maka tidak ada uzur bagi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan pedomannya kepada kita. Bila saja dalam urusan-urusan dunia yang sangat pelik, yang sangat jelimet, orang mampu bisa mengatasinya, kenapa dalam urusan-urusan din, terutama yang paling pokok adalah tauhid, yang paling dihati-hatikan oleh Allah Subhanahu wa taala syirik, yang dihati-hatikan oleh Rasulullah juga bid'ah, kenapa orang tidak tahu hal tersebut? Itu semua bukan karena tidak ada hujah Allah Subhanahu wa taala, tapi karena keberpalingan dari hujah yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala banyak menceritakan dalam Al-Qur'an tentang realita orang-orang kafir, apa? Walladzina kafaru amma unziru mu'ridun. Dan orang-orang kafir mereka berpaling dari apa yang diperingatkan kepada mereka. Wa qala alladzina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'an walghaw fihi la'allakum tadhlun. Orang-orang kafir berkata, jangan kalian dengarkan Al-Qur'an ini, bikin gaduh di majelis Al-Qur'an supaya kalian menang. Orang-orang kafir, baik orang kafir asli atau orang kafir murtad dari kalangan para penguasa dan yang lainnya, mereka tidak ingin cahaya Allah nampak. Mereka membuat gaduh, menyesatkan umat dengan memalingkan umat dari ajaran Allah Subhanahu wa taala, memalingkan umat dari ajarannya supaya mereka leluasa dalam menyesatkan umat dan dalam memperbudak umat ini sesuai dengan keinginan mereka. Maka kewajiban kita sebagai orang yang sedikit tidak mengetahui sebagian dari ilmu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan adalah apa? Adalah menyampaikan kepada mereka apa yang kita mampu. Ketika memiliki kesempatan menyampaikan di mana saja, kapan saja ada kesempatan, maka kita menyampaikan, terutama hal-hal yang paling pokok dalam din itu apa? Tauhid. Karena itu adalah merupakan aslul dinil Islam, aslul usul, pokok dari segala pokok yang bisa menyelamatkan kapanpun, dimanapun. Tauhid menyelamatkan walaupun orangnya hidup zaman jahiliyah, zaman paplah sekalipun. Kalau dia bertauhid, dia selamat. Tauhid juga menyelamatkan setelah diutusnya Rasul. Ini yang paling pokok, yang harus kita tekankan, yang merupakan inti dakwah para Rasul, yang mana semua Rasul sebelum mengajak kepada syariat, kepada syariat, mereka mengajak kepada hal yang paling pokok ini. Sehingga kita jangan apa? Jangan menyepelekan hal yang paling pokok ini, yang banyak disepelekan oleh orang-orang zaman sekarang. Karena apa? Karena kejahilan mereka tentang kedudukan terhadap kedudukan tauhid ini di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak menghargai tauhid kecuali orang yang mengetahui kedudukan tauhid ini di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ansur man nasara ad-din wa khdhul man khadhala al-muslimin. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa ahlik al-kafarata wal murtaddin wa damir a'da ad-din ya rabbal alamin. Allahumma arham ibadaka al-mustad'afina fi masyariq al-ardi wa magharibiha. Allahumma arham ibadaka al-mustad'afina fi masyariq al-ardi wa magharibiha. Allahumma arham ibadaka al-mustad'afina fi masyariq al-ardi wa magharibiha. Allahumma fukka asfal muslimina min aidil zalimin. Allahumma fukka asfal muslimina min aidil zalimin. Allahumma fukka asfal muslimina min aidil zalimin. Allahumma ihfaz ulama'ana al-rabbaniyin. Allahumma ihfazhum fa innahum ansaru dinika ya rabbal alamin. Allahumma ihfaz ulama'ana al-rabbaniyin. Allahumma kathir du'at at-tauhid fi hadha al-baladi wa fi sa'ir al-bilad al-muslimin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Wa akhiru salam.